Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma yarbana tahhir kulubana minan nifaqi wal hiqdi wal kibri wal riya'i. Na'udhu bika ya Rabbana min hubbid dunya waj'alna ya Rabbana min al-mutawakkilina alaik innaka anta ala kulli shay'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawm al-qiyamati ma'zumurati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali saat ini untuk bersama-sama belajar dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai, kita masih dengan kitab Minhajul Abidin. Kita sudah sampai kepada cerita-cerita yang dihadirkan oleh Imam Al-Ghazali tentang orang-orang soleh ahli tawakal untuk jadi pengukuh penguat hati kita di dalam bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'na Allah bihi wa bi'ulumihi fiddarini ila anqal wa minhum. Kata beliau, wa minhum, ada orang yang ahli tawakal, yang hatinya sudah tidak tergoda oleh dunia. Manusia pilihan Allah, minhum, mereka diantaranya adalah orang yang mengkana yastafurramla, orang yang meletakkan pasir, faija'alhullahu ta'ala lahu ghidaan. Kemudian Allah menjadikan pasir itu ternyata makanan bagi dia. Ini bab keramat, bab karomah. Artinya karena tawakalnya dia kepada Allah, sementara Allah sudah berjanji dan berfirman bahwa tidak ada yang melata di atas bumi kecuali ada rizkinya, maka biarpun orang itu tidak mempunyai apa-apa, sementara dia perlu makan, ternyata pasir yang dipegang pun, diletakkan di mulutnya pun menjadi makanan baginya. Kalau Anda berbicara, kalau Anda membaca kisah ini karena kebiasaan kita, Anda tidak akan, kok bisa? Karena kita bicara tentang kebiasaan. Sementara ini masalah kharikun lil'adah, keluar dari kebiasaan. Kita bicara tentang kuasa Tuhan Allah yang menciptakan beras. Kita bicara tentang kuasa Allah yang menciptakan buah-buahan. Kita bicara tentang kuasa Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang bisa menciptakan buah-buahan. Dari tidak ada menjadi ada, bagi Allah pun juga mudah kalau merubah pasir menjadi makanan bagi orang, bagi seorang hamba. Kemudian masalah vitamin dan kekuatan dan sebagainya, itu juga dari Allah. Ada vitamin dan kekuatan didapat oleh seorang hamba melalui sebab dia makan makanan. Tapi Allah pun juga bisa memberikan kekuatan kepada seorang hamba tanpa itu semuanya. Maka yang perlu dibangun adalah keyakinan. Nahwu ma dzukir, seperti kisah tersebut ada an Sufyan ats-Tsauri, dari Imam Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala, annahu, sesungguhnya beliau, nafidat nafaqatuhu bi Makkah, waktu beliau berada di Makkah itu nafkahnya habis. Beliau tinggal di Makkah, rizkinya habis, bekalnya habis. Famakatha 15 yawman, beliau tinggal 15 hari, yastafurramla, menjadikan makanannya adalah pasir. Kalau kata dokter, jadi penyakit nanti. Dan tidak usah coba-coba dulu, kalau tawakal kita belum seperti tawakalnya Imam Sufyan ats-Tsauri. Ya. Saya tawakal, makan pasir. Ya. Nah, ini kan kisahnya di saat tidak ada beras. Kalau beras ya nasi, nanak nasi. Enggak usah sok, saya mau makan pasir saja. Enggak ada beras kok. Ada makanan yang lainnya. Cuman artinya perlu membangun keyakinan. Dimanapun kita berada, enggak mungkin tidak akan makan. Akan Allah buat makanan untuk kita dengan cara yang Allah lebih tahu. Waqala Abu Muawiyah Al-Aswad. Ada Imam Abu Muawiyah Al-Aswad berkata, Ra'aitu Ibrahim ibn Adham, aku melihat seorang soleh namanya Ibrahim ibn Adham. Ya'kulu tina, makan tanah liat. Makan tanah liat 20 yauman 20 hari. Kami membaca ini mikir nih, Masya Allah. Ini kok bicara Imam Ghazali hal-hal kayak begini. Nasi nginep saja pada teraku untuk makan. Kelihatannya bahkan Imam Ghazali masalah ini ceritanya panjang banget. Padahal Imam Ghazali waktu menulis kitab Minhajul Abidin itu, manhaj atau metode yang beliau ambil adalah metode ringkas dan praktis. Tapi di saat dibicara tentang dunia, gara-gara dunia orang ibadah berantakan dan sebagainya, gara-gara dunia orang berantem bermusuhan, maka Imam Ghazali memperpanjang kisah dunia ini agar kita waspada dan tahu sesungguhnya tentang dunia. Sehingga bagi orang yang memahami benar, membaca dengan hati, menjaca dengan otak pikirannya, dirasakan oleh hatinya, baginya nanti mudah untuk menjalani hidup agar tidak dia itu terperdaya dengan dunia. Wanil A'mash diriwayatkan dari Sayyidina A'mash juga. Qala, beliau kata, Qala li Ibrahim At-Taymi. Berkata Ibrahim At-Taymi rahimahullah ta'ala, Ma akaltu mundu syahrin. Aku tidak makan selama satu bulan. Tidak makan selama satu bulan karena tidak ada yang dimakan. Tapi ternyata Allah pun beri kekuatan kepada orang tersebut. Qultu mundu syahrin. Selama satu bulan kamu tidak makan. Qala wala syahrain. Dan juga tidak makan selama dua bulan. Illa anna insana nashadani Allah ala unqudin min inabin fa akaltuhu. Akan tapi setelah itu ada satu orang yang memintakan kepada Allah untukku agar dikirim setangkai anggur. Fa'akaltu, kemudian aku makan. Fa'ana ashtakibatni, aku merasakan tidak nyaman di dalam perutku. Artinya, pertama tawakal dia. Dia tawakal kepada Allah dan nyaman-nyaman saja. Tapi di saat setelah itu ada seseorang yang berusaha untuk memohonkan kepada Allah, dan memohon kepada Allah bukan sesuatu yang terlarang. Akhirnya dimakanlah itu anggur. Lalu dia merasa mengeluh di dalam perutnya. Bukan ini yang ingin dihadirkan Imam Ghazali. Akan tapi ada orang seperti itu. Bagaimana selama satu bulan, dua bulan tidak makan apa-apa. Dan tidak ada masalah. Yang gak boleh adalah Anda sengaja melaparkan diri. Itu namanya bunuh diri. Jangan lupain, jangan salah. Artinya, harus ini untuk membangun keyakinan bahwasanya tidak mungkin kamu itu tidak makan. Kalau ternyata secara zahir tidak makan, Allah tidak akan membiarkan seorang hamba mati karena kelaparan. Tidak akan orang mati karena kelaparan. Diyakinkan nanti bagaimana kisah orang mati. Sebab orang mati, ada orang mati bukan karena kelaparan kok, karena kekenyangan ada yang mati. Jadi kematian itu memang sudah jatahnya. Ada enggak ada lapar, enggak ada mati. Mati itu sebabnya bermacam-macam. Tapi jangan sampai ada di antara kita mengatakan mati karena kelaparan. Oh tidak. Qultu ana. Aku katakan, wala ta'jabanna min dhalik. Kata Imam Ghazali. Ini kan kisah orang-orang yang soleh, para wali-wali yang diberi oleh Allah pertolongan di saat tidak makan pun ternyata mereka tercukupi. Fa inna lillahi ta'ala Al-Qudrata ala ma yasha. Ketahuilah Allah tuh punya kekuasaan dalam segala sesuatu. Allah Maha Kuasa. Mithlu hadzal maridi. Coba orang yang sakit. Tarahu la ya'kulu syahrun. Ada orang sakit tuh enggak makan. Ada orang sakit susah makan. Makannya susah. Suapin muntah. Apalagi makan enggak enak. Minum susah. Enggak makan sebulan, hidup kok, enggak mati-mati dia. Wa wahayyun ya'ishu, dia hidup, tidak mati-mati. Wal maridu, sementara orang sakit itu ataf ala kulli halin, dalam segala keadaan orang sakit adalah orang yang lebih lemah. Nafsan, jiwanya lemah, maksudnya sudah lemah dia. Waraku taba'an, secara tabiat, secara fisik alaminya adalah dia adalah lemah sudah. Minal qawi, lebih lemah daripada orang yang sehat. Artinya ada orang sakit pun enggak mati-mati, padahal kalau dilihat makannya juga begitu-begitu, ya kelihatan kurus badannya. Tapi ternyata tidak tercabut nyawanya. Jadi kematiannya bukan karena dia tidak ada makan, dikatakan oleh Imam Ghazali, "Wa ammal ladzi yamutu ju'an fadzalika ajalun hadaruhu." Kalau ada orang mati karena lapar, ketahuilah itu bukan karena laparnya membuat dia mati. Ini harus kita kukuhkan keyakinan ini. Akan tapi karena ajalnya tiba. "Kalladzi yamutu syiba'an." Ada orang mati dalam keadaan kenyang. "Watukhamatan." Ada orang yang mati karena kenyang. Setelah dicek adalah karena penyang di perutnya itu kenyang, mati. Tapi bukan karena kenyangnya, ada orang kenyang mati. Orang bukan mati karena sakit. Banyak orang sehat mati. Sakit memang adalah kisah hidupnya, dia harus sakit. Kemudian dipungkasi dengan kematian waktu dia sakit. Jadi bukan karena sakitnya adalah menjadi sebab dia mati. Orang sehat ada, baru tertawa, tatonya sebentar kemudian mati. Kemudian ada rasa sakit yang menyertai mati, bukan sakit yang mematikan dia. Kana halima Allah Subhanahu wa taala yut'imani fi kulli thalathati ayyamin. Ainna walaqad balaghani an Abi Sa'id Al-Kharraj, ada sampai kepadaku kisah tentang Abu Sa'id Al-Kharraj. Qala, beliau berkata, kana halima Allah, keadaanku dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ayut'imani, Allah memberikan kepadaku makan, fi kulli thalathati ayyamin, setiap 3 hari. Setiap hari dapat makan. Setiap hari makan sekali. Fadakhaltul badiyata, kemudian aku masuk badiyah. Badiyah itu adalah lembah-lembah. Famadat alayya thalathatu ayyamin, 3 hari. Ma ta'imtu, aku tidak makan. Falamma kana fil yawmir rabi', di hari ketiga, wajadtu dha'fan, aku lemah. 3 hari enggak makan, bayangkan. Hari keempat lemah. Fajalastu makani, akhirnya aku duduk di tempat itu. Karena aku lemah, ya aku duduk istirahat. Faida bihatifin yakul, tak tanya ada suara yang menyeru. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, ayyuma habbu ilaika, apa yang kau pilih? Kamu lemah karena tidak makan 3 hari. Sekarang apa yang kau pilih? Sebab au quwa, kekuatan, atau sebab untuk mendapatkan kekuatan? Sebab. Jadi orang ada sebab, ada kekuatan. Kalau kekuatan, kalau orang makan agar diberi kekuatan oleh Allah. Sekarang enggak baik makan langsung diberi kekuatan. Pilih mana ini? Suruh milih antara engkau makan, berarti mengambil sebab dulu untuk mendapatkan kekuatan. Mana yang kau pilih, ya Abu Sa'id? Sebab atau kekuatannya? Beliau memilih la illal quwa. Aku tidak memilih kecuali kekuatan. Enggak capek makan, nanti perlu nanak nasi, nyuci piringnya, sebenarnya. Wah, langsung aja kasih kekuatan, saya pilih itu. Enggak pakai makan tapi cukup. Enggak pakai makan kuat, enggak pakai makan. Waqubtu bi waqti. Setelah itu aku bisa berdiri saat itu. Wa istaqlaltu, istaqlaltu fa aqamtu itna. Kemudian aku menganggap 3 hari itu sedikit. Istaqlaltu, aku anggap sedikit 3 hari. Fa aqamtu itna asyara yawman, sampai 12 hari. Ma ta'imtu wal wajadtu alaman lidzalik, aku 12 hari tidak makan, tidak merasakan apapun. Karena apa? Sudah mendapatkan kekuatan dari Allah. Fa amma idza ra'al 'abdu khidbasal asbabi anhu, maka jika seorang hamba menemukan terhalangnya sebab, terhentinya sebab, cari makan susah, cari rezeki susah, wa'alima min nafsi tawakkula, tapi dia sadar di dalam dirinya tentang tawakkul, tawakkal 'ala Allah, kepada Allah. Falastaikin, maka hendaknya dia yakin. Kalau ada kekurangan dalam dirimu, hendaknya saat itu kau bangun keyakinan kepada Allah, anna ayyumiddahu Allahu ta'ala bil quwwati, semoga Allah memberikan kepadamu kekuatan. Misalnya, ya Allah, tidak usah bingung. Ini langsung tetepain. Kalau orang, ya Allah berikan kepadaku makanan. Untuk apa kamu makan? Biar besok tuh kerja kuat. Wah, ini kamu kalau minta tidak langsung pakai belit-belit. Coba, ya Allah berikan saya kekuatan besok, gitu saja. Jadi kalau ternyata dirimu Kalau engkau menemukan dirimu dalam keadaan kurang makan dan sebagainya, maka mintalah kepada Allah yang langsung saja, biar enggak repot. Kalau makan kamu cocok tanam dulu, nunggu dan sebagainya, atau bagaimana, atau masak. Tapi langsung, ya Allah berikan pada kekuatan. Kalau dikasih oleh Allah bagaimana? Ya langsung kuat dong. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan engkau tidak menemukan makanan yang kau makan. Artinya hendaknya segera kembali kepada Allah agar kita semakin yakin bahwasanya Allah yang memberikan kekuatan. Jangan sampai engkau itu gelisah, bosan, jenuh dengan keadaanmu itu di saat kamu diberi oleh Allah atau tidak atau diuji oleh Allah dengan tidak adanya makanan. Jangan bosan, jangan gundah. Bal haqquhu, hendaknya bagi orang tersebut ayyashkurallaha, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala dzalika. Karena demikian itu, wah, harus bersyukur. Bagaimana? Syukran katsiran, syukur yang banyak. Memang malam ini pelajaran berat dari Imam Ghazali. Fa innallahul minnah was-sun'a latifa. Maka ini adalah karunia Allah. Bahkan ini satu perbuatan Allah. Allah berbuat untuk kita yang luar biasa. Latif itu lembut. Jadi perilaku apa ini? Kelembutan yang Allah berikan kepadamu. Enggak dikasih makan dianggap kelembutan. Bagaimana? It rafa'a anhu, sebab Allah telah mengangkat dari orang tersebut al-mu'nata, beban hidup. Wa'atahul ma'unata, diganti dengan pertolongan. Enggak pakai nanak nasi, enggak pakai cari beras, tapi Allah sudah beri kekuatan. Allah beri kecukupan. Wa hasalahul asl maqsu al-asr wal maqsudu, dan Allah berikan kepada maksudnya. Orang makan ada maksud agar kuat. Orang berobat tujuannya agar sembuh. Minta saja, ya Allah berikan aku kesembuhan, enggak usah minum obat. Ayo, enakan gitu. Daripada ya Allah, kirimkan kepadaku obat ya Allah. Kenapa doamu tidak langsung, ya Allah berikan kepadaku obat? Baik. Wa taf'ahul thiqala, dan Allah telah menjauhkan engkau dari beban. Wa kharakalahu 'alaikal 'adati, sehingga kamu tidak pakai kebiasaan orang. Berarti inilah orang keramat. Orang telah langsung pintas, jalan pintas. Enggak kayak bercocok tanam, Allah cukupi urusan makanannya. Wali ini, warahu tariqal qudrati, dan sudah Allah tunjukkan kepadanya tentang kuasa Allah. Wa syabbaha halahu bihalil malaikati, dan dia dijadikan oleh Allah seperti malaikat. Wa rafa'ahu an halatil bahaim, diangkat dari derajatnya binatang yang hanya miris makan. Wal 'amati, dan kebanyakan manusia fitilkal karamati, dengan kekemuliaan tersebut, karamah tersebut. Fa ta'ammal hadzal aslal kabira, maka renungilah ini pokok, ini hal terpenting ya, makna tawakal ini. Taqnam, kau akan mendapatkan keberuntungan al-kathira yang banyak, al-azim yang agung, insyaallah insyaallah. Kemudian qultu aidan, kata Imam Ghazali, wal'allaka taqul, Imam Ghazali faham ini, kok lama banget kita belajar ini enggak beres-beres masalah dunia dan tawakal. Kata Imam Ghazali, innaka atnabta fi hadzal fasri khilaf syartil kitab. Wahai Imam Ghazali, engkau panjang lebar cerita tentang dunia dan petaka gara-gara dunia, panjang lebar. Engkau keluar dari kaidah tentang kitab ini. Padahal kitab ini pengennya ringkas. Fa aqulu, aku katakan amrullah, demi Allah, innahu laqalilun. Jadi aku cerita tentang dunia dan ketawakalan panjang ini menurutku adalah masih sedikit fi jambi ma yuhtaju ilai hadzal makna, kalau dibanding begitu pentingnya makna ini. Jadi keteranganku masih kurang lagi demi sampainya dirimu kepada keyakinan yang sesungguhnya, tawakal yang sesungguhnya. Karena ini adalah berat. Jadi keterangannya banyak karena memang ini berat. Idh huwa ahammu sya'nan fil ibadati, sebab menjauhkan keterikatan hatimu dari dunia itu, tawakal tadi, pasrahmu kepada Allah, itu adalah paling pentingnya ibadah. Bal alaihi madaru amri dunya wal ubudiyyati, disitulah pusat berputarnya tentang ibadah. Ibadah itu adalah dari sinilah tawakalmu. Kalau enggak, kau akan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lahu himmatun fi hadza sya'ni falyastamsik bidzalika wal yar'ahu haqqahu. Kalau ada orang punya himmah, semangat dalam ibadah, hendaknya diperhatikan yang demikian itu. Jangan sampai dilepas, hendaknya dijaga. Wa illa fa huwa 'anil maqsudi ma'zalin. Kalau enggak, dia jauh daripada tujuan. Maka belajar ilmu ini penting. Walladzi yadulluka ala basirati ulama'il akhirati wal 'arifina billahi, kau akan jauh dari maksud dan jauh daripada petunjuk-petunjuk dari ulama-ulama. annahum banu amrohum, mereka itu para ulama itu telah menjadikan dasar urusan mereka adalah at-tawakkul 'alallahi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tafarruqi fil ibadati, dan mengkhususkan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, wa qatil 'alaiki kulliha, dan memutus urusan-urusannya semuanya. Jadi qatil 'alaik, urusan-urusan dengan dunia ini betul-betul diputus, hatinya tidak terikat dengan dunia. Wakam sunnafu kita min kitabin, banyak kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama. Wakam ausubi wasiyatin, berapa banyak wasiat-wasiat telah mereka wasiatkan. Waqayyadallahu lahum a'wanan, dan Allah telah mengirim penolong-penolong, minas sadati, dari orang-orang mulia, washaban, sahabat-sahabat, hatta yantamasyalahu minal khairil mahdi, sehingga ia bisa bersama kebaikan yang sesungguhnya. Malam yatamasya li ta'ifati min ta'ifil a'immatil ashadil karamiyati, akadabi, asalkan jangan sampai mengikuti ada kelompok karomiyah yang sesat. Dalam urusan tawakal ada kelompok yang sesat namanya kelompok karomiyah. Fa innahum banu madhhabu ala usulin ghairi mustaqimatin, sebab kelompok tersebut telah membangun segala ilmunya adalah dengan dasar-dasar yang tidak benar. Wa mamzilna 'izzatan mamduna 'ala minhaji a'immatina, dan kita akan tetap mulia di dalam urusan masalah tawakal ini selagi kita berpegang dengan manhajnya para imam kita. Nahruju min ma'abidina wa madrasina kullahainin, kapan kita keluar dari tempat ibadah kita asalkan dengan manhaj. Jadi manhajnya manhaj yang benar. Imma imamun fil ilmi, maka akan keluar kalau tidak menjadi seorang imam dalam ilmu, kalau Ustaz Abi Ishaq wa Abi Hamid wa Abi Tayyib wa Ibnu Furuq wa Syekhina al-Imam wa amthalihim, menyebut ulama-ulama besar yang mereka itu dengan manhaj tawakal yang benar seperti ini. Manhaj tawakal, sebab ada orang yang enggak tawakal. Tawakal itu ada aturannya kan. Kemarin disebutkan bagaimana tawakal, sebab harus kau ambil baru nanti tawakal. Ada orang yang menjadi orang yang bukan kebablasan. Seperti yang pernah kami ceritakan bahwa ada suatu ketika ada orang membawa onta mau ngadep kepada Nabi. Nabi ngelihat ontanya itu dibiarkan begitu saja, lalu dekat ke Nabi, lalu Nabi tanya, ontamu kok tidak kau ikat? Ya gayanya sok tawakal. Tawakal tuh ya Rasulullah, aku tawakal kepada Allah. Nabi tidak bangga dengan orang seperti itu. Apa kata Nabi? Iqil, ikat dulu baru tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Kalau memang nanti tidak ada pengikatnya, baru tawakal. Jadi hidup wajar, wajar. Kamu cari makan, nanak nasi dan sebagainya. Jangan pulang dari majelis ini ngomong sama istrinya, sayangku, kita tawakal kepada Allah, sudah enggak usah masak nasi. Allah, bukan begitu. Salah paham itu. Nah, ini kelompok sesat begitu. Wajar jalan hidup dengan wajar. Yang penting kau potong, kau putus keterikatanmu dengan dunia ini. Wa imma siddiqun, dan sesaat kalau orang dengan manhaj yang benar urusan tawakal, kalau tidak menjadi seorang alim besar, juru-juru pembimbing yang sesungguhnya, dia akan menjadi orang yang siddiq, siddiqin yang disanjung oleh Allah setelah para nabi. Nabi ini was siddiqin was syuhada was salihin, as-siddiqin, orang yang di dalam ibadah, serius dalam ibadah, jujur, benar dalam ibadah. Ka'abi Ishaq Asy-Syirazi, seperti Abi Ishaq Asy-Syirazi, dan Abi Sa'id As-Sufi, wa Nasir Al-Maqdisi, wa ghairihim, mimman faqal ummata ilman wa zuhdan, ulama-ulama yang telah melambung, melampaui ulama-ulama yang lain, orang-orang yang lain dalam kezuhudannya. Hatta du'afatil kulubu min ba'dina, sampai di sini dulu. Insyaallah. Ini memang Imam Ghazali panjang banget ini. Dan itu pun belum beres. Intinya adalah kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin mencari Allah, mencari akhirat, harus benar-benar, tidak boleh kamu itu terjerat oleh dunia. Dan agar orang tidak terjerat kepada dunia, ini harus menggantungnya kepada Allah serius. Sehingga kalau orang kaya pun tidak boleh mengandalkan kekayaannya untuk hidup. Karena tidak bisa kekayaan diandalkan untuk dia hidup. Oh, saya akan beri makanan yang enak agar saya bertahan hidup. Oh, tidak jaminan. Bisa saja besok dikasih penyakit, enggak boleh makan makanan itu. Atau bahkan mungkin menjadi tidak senang dengan makanan tersebut. bukan jaminan. Kemudian rumah yang bagus agar nyaman dan sebagainya, agar terlindung, yang melindungi Allah bukan rumahmu kok. Katanya betul, suatu ketika ada satu orang rumahnya bagus baru selesai, jatuh dari tanjak mati, padahal katanya rumahnya biar gak kena hujan, biar sehat ya, dari tangga. Jadi itu bukan jaminan kalau engkau selamat dengan itu semuanya. Makanan yang kau miliki pun tidak jaminan, akan tetapi semua dari Allah. Jadi bagaimana membiasakan diri kita dalam segala urusannya sambung kepada Allah. Biarpun kita secara lahir yang ngambil aturan-aturan zahir sunnah Allah. Kalau perutmu pengen kenyang, ya masukkan makanan ke mulutmu. Dan makanan yang wajar adalah ya itu yang selama ini dihadirkan Allah ke muka bumi. Dari buah-buahan, nasi dan sebagainya. Bukan batu dan pasir. Kisah yang disebut Imam Ghazali adalah orang yang sudah tawakal kepada Allah pun akan mudah. Pasir pun bisa jadi beras. Bukan kita itu menanak beras, tetap aja coba ibu nanak beras jadi menanak pasir. Kalau ibu bapak nanak pasir ya tetap jadi pasir. Ini kasusnya beda. Jika kita berada di sebuah tempat dan tidak ada sesuatu apapun, tinggal kita bangun keyakinan bahwasanya Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan kenyang, Allah yang memberikan kekuatan. Bangun saat itu. Ini yang dimaksud Imam Ghazali. Kalau sudah kita mampu seperti itu, maka di saat kita dalam keadaan jauh dari sebab-sebab kehidupan, makanan dan minuman, nah kok kita bisa tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya orang seperti ini di saat di tengah kekayaan yang melimpah sama hatinya, karena dia sudah sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya seperti itu. Anggap saja begini, ada orang kaya raya, tak tahunya apa, kebiasaannya macam-macam, tak tahunya hidup di tengah padang pasir. Apa yang ada di hatinya? Kalau dia tenang saja, nyaman saja, berarti di saat kaya dia adalah orang yang aman. Jadi kalau seandainya, hei orang kaya yang beriman, yang kenal Allah, kalau tiba-tiba kamu terpental, melompat oleh Allah, dilempar ke padang pasir, bagaimana? Ya tenang saja, waduh aman. Tidak usah berkata, gimana nanti saya makannya? Oh enggak, wong yang lempar kamu Allah kok. Yang ngasih makan Allah, yang menjadikan kamu di sini ada Allah. Dan kalau sudah berani begitu, itulah tawakal. Biarpun bukan berarti dia harus terbang betul menjauhi hartanya, tidak. Sehingga nanti bab lain disebutkan seorang sufi yang sesungguhnya ahli tawakal, kenal Allah itu antara emas dan bata itu sama. Oh, gimana maksudnya? Jadi kalau seandainya dia punya kekayaan, dia biasa saja. Hilangnya kekayaan biasa saja, tidak akan stres, pusing, membunuh diri, enggak ada itu semuanya. Karena hatinya sudah dengan Allah, di saat kaya pun dia dengan Allah, maka di saat menjadi fakir pun tidak berubah. Karena apa? Dia tidak akan terpengaruh dengan dunia di saat melimpah atau dunia di saat menyempit. Di saat rezekinya sedikit, tidak akan berubah karena dia sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama saat kaya, sama kualitas imannya, kualitas pengabdiannya kepada Allah, sama di saat dia fakir atau di saat kaya. Itulah ahli tawakal yang kenal Allah secara sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur mengaturkan kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah yang hadir, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya, bapak saya sudah meninggal, terus saya berbuat dosa, apakah dosa saya bakalan memberatkan kepada bapak saya, dosa disengaja maupun tidak disengaja? Mohon jawabannya Buya. Wala taziratu wizran ukhra. Dosa itu tidak akan ditumpangkan kepada orang lain. Dosamu, dosamu, dosaku, dosaku. Dosa anak, dosa bapak, dosa apa, bapak. Enggak akan ditumpangkan kepada orang lain. Kecuali dosa yang dilakukan oleh anak sebabnya karena orang tua. Misalnya, orang tua tidak pernah mendidik, tidak pernah ngajari sholat, maka anaknya terus tidak sholat, dapat bagian itu orang tua. Orang tuanya tidak pernah mendidik anaknya takut zina, bahkan membiarkan anak perempuannya dibawa laki-laki, ketahuilah dosa yang dilakukan sang anak ditumpangkan kepada orang tuanya, zina yang dilakukannya. Tapi kalau seorang tua sudah mendidik dengan benar, dekatkan kepada Allah, dikenalkan kepada ulama, diajarkan halal haram, dikirim ke tempat yang baik, lah kok maksiat? Ya enggak nyambung dong kepada orang tua. Masing-masing dong. Masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi kalau dosanya anak itu disebabkan karena orang tuanya, maka orang tua ikut mendapatkannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, sehingga anak kita menjadi anak ahli surga dan akan bertemu dengan orang tuanya nanti di surga insyaAllah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari saudara Sidik dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, bagaimana jika kita ingin merelakan hutang kita yang tak kunjung dibayar atau dikembalikan? Karena saya tidak enak terus menagih dan menanyakan. Saya berniat untuk merelakan atau mengikhlaskan. Apakah untuk merelakan hutang tersebut perlu akad atau cukup merelakan dalam hati begitu saja? Mohon penjelasannya, Buya. Baik, jika ada seorang hamba pinjam uang kepada Anda, kemudian kelihatannya sulit dia membayar, bagi Anda adalah punya kewajiban untuk memberikan tempo. Fanadhiratun ila masr, wajib Anda memberi tempo untuk memberi waktu untuk menunda pembayarannya. Enggak boleh dipaksa. Mana keluarkan duitmu? Enggak boleh. Suruh nyuri, suruh rampok, enggak boleh. Maka indahnya pinjam meminjam dalam Islam. Bagi yang punya duit, memberikan kesempatan kepada yang pinjam tempo atau waktu tanpa ditambah bilangannya, tanpa ditambah nilainya. Kemudian di sisi lain, memang bagi orang yang pinjam uang hati-hati. Awas, kalau Anda punya kok tidak membayar, alamat sempit duniamu, hartamu sempit. Bahkan kalau Anda pinjam uang kepada siapapun, hendaknya Anda niat untuk membayar. Kalau ada orang pinjam uang terbetik di hatinya untuk lari dari membayar, maka akan disempitkan oleh Allah. Akan tetapi jika ada orang pinjam uang dengan semangat untuk membayar, akan dibantu dan dimudahkan oleh Allah. Ini, maka dari itu dihimbau untuk membuat catatan hitam di atas putih, pinjam meminjam. Nah, idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Maka kalau Anda pinjam duit kepada seseorang, biarpun orang tersebut tidak ingin mencatat, maka Anda hendaknya minta dicatat. Saya yang pinjam, saya akan mencatat. Pakai materai. Maka kalau Anda niat seperti itu, maka lihat Anda tidak akan kesusahan di dalam membayarnya. Kami pun juga pernah kita punya pinjam meminjam pada para orang tua sesepuh, kadang kita pinjam duit. Kadang-kadang mereka tidak pengen pakai hitam di atas putih. Ada Buya, enggak usah dicatat deh. Oh, enggak. Saya enggak mau. Kalau tidak dicatat, nanti khawatir saya lari. Hati saya mengingkar na'udzubillah, atau mati enggak ada catatannya, repot nanti. Catat. Kalau tidak ada catatan, saya enggak mau pinjam. Catat hitam di atas putih, materai. Tanggal berapa saya harus bayar? Maka kalau Anda dari awal sudah sembunyi, lari, lihat Anda susah membayar. Semakin nyungsep hidup Anda. Urusan utang. Kemudian di saat benar-benar Anda tidak bisa membayar, jangan lari dong, paling tidak minta maaf atau sebagainya. Minta maaf dicaci dan diolok, resiko sudah wajar. Tapi bagi Anda yang dipinjam uang Anda, maka Anda tidak boleh memaksa orang tersebut untuk membayar di saat dia tidak mampu. Beri kesempatan, beri tempo. Tatonya Anda tagih pun tidak ada, Anda tagih tidak ada, Anda tagih tidak ada. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia zalim. Anda bisa melihat kalau zalim, Anda bisa angkat ke mahkamah. Ataupun Anda memaafkan boleh saja, tapi kalau dia tidak mampu, tidak mampu rezekinya, utangnya juga banyak, Anda boleh memaafkan, membebaskan. Cuman gimana di saat saya ingin membebaskannya? Kalau Anda ingin membebaskannya, hendaknya, tidak harus, hendaknya Anda beritahu dia supaya hatinya lega, tidak merasa beban. Mungkin dia adalah orang yang sangat baik, takut kepada Allah. Kalau dia orang takut kepada Allah, Anda bebaskan, punya utang 5 juta Anda bebaskan, tapi Anda tidak kasih tahu apa yang ada di hatinya, setiap malam mikirin utangnya, ya kan? Karena Anda tidak ngasih tahu, dia mikir, karena dia orang takut kepada Allah. Ya Allah, setiap ketemu Anda pun astagfirullah, datang minta maaf karena Anda tidak kasih tahu. Kasih tahu, ibu, utangmu saya bebaskan, tidak usah dipikirin, lega hatinya. Tapi kalau dikasih tahu kurang ajar, besok pinjam lagi. Oh, berarti kamu tidak ikhlas membebasinnya. Mengasih tahu kok. Kasih tahu biar dia tidak merasa beban. Biarpun tidak harus memberitahu. Diberitahu demi kenyamanan hatinya. Baik, kalau dia tidak diberitahu, berarti dia merasa terus punya utang. Kalau dia orang baik, akan ngenes hatinya. Kalau dia orang jahat, tetap jahat karena merasa aman. Jadi malah mungkin, waduh, lari aja deh, ngapain dosa dibayari. Berarti niatnya busuk terus. Tapi kalau sudah Anda beritahu, engkau aku bebaskan karena ketulusan hati Anda, mungkin dengan begitu dia semakin dekat kepada Anda, dengar pesan-pesan Anda, mau diajak kepada kebaikan karena perilaku dan akhlak mulia Anda yang membebaskan dia. Jadi mohon diberitahu saja, di saat dia memang orang jahat, semoga tersentuh dengan kelembutan Anda. Di saat dia orang baik, tidak gundah karena Anda sudah membebaskannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad. Buya, saya mau minta nasihatnya. Saya harus bagaimana karena saya bekerja dengan orang yang pengikut kajian aliran sesat. Saya selalu diajak ke pengajian itu dan selalu berhujjah, dan mereka maksa ngajak ikut. Kalau gak ikut selalu dibilang temannya syaitan. Saya harus bagaimana, Buya? Kedua orang tua menyuruh berhenti, tapi saya gak enak mau berhenti karena orangnya terlalu baik. Apakah saya harus ikuti perintah orang tua? Baik, yang pertama, ini ada tiga jawaban. Pertama adalah bekerja di sebuah tempat. Apakah bekerja atau berkawan atau bersahabat? Intinya, kalau Anda duduk dengan siapapun, kalau dia itu asa alirannya sesat, pilihannya dua. Yang pertama, Anda merubah dia, berusaha mengajak dia, bukan Anda yang diajak. Anda merubah dia. Kalau tidak, Anda tinggalkan dia. Kalau Anda masih dengan dia, Anda akan terbawa. Harus punya prinsip di sini. Sama berkawan atau bekerja. Anda bekerja di sebuah tempat. Sebab siapapun Anda tetap bawahannya, kan? Bawahan ngikut, manut, aturan. Suruh ini, suruh itu. Kalau gak mau gimana, yuk? Maka di saat Anda tidak bisa membuat perubahan di tempat tersebut, maka Anda tinggalkan tempat itu. Nah, ini. Baik, ini yang pertama. Yang harus dipahami masalah kalau kita dengan siapapun. Kemudian yang kedua adalah mau meninggalkan itu gak enak. Apa yang menjadikan tidak enak? Karena orangnya baik. Orang yang baik gak enak. Justru kalau dia baik bagi Anda, Anda bawa dia. Justru yang paling bahaya adalah orang yang membawa kepada kesesatan tapi orangnya baik. Wah, ini kan bahaya betul. Lembut, omongnya enak, sabar, wah ini. Racun itu kalau disodorkan di piring langsung, orang gak mau minum. Tapi kalau dimasukkan roti yang paling enak, mudah dimakan. Tapi akhlaknya baik. Akidah yang nomor satu. Memang akhlak perlu. Tapi kalau akhlak yang baik membawa kesesatan, Masya Allah. Ada orang kafir yang datang kepada Anda dengan akhlak yang mulia, terpesona. Orangnya baik, akhlaknya baik. Lah, ini awal. Yang ketiga adalah, masa katanya dia baik, orang tuanya saja nyuruh keluar, enggak Anda dengar. Berarti Anda telah mendahulukan dia dari orang tua Anda. Memang orang tua Anda enggak punya kebaikan selama ini. Siapa yang nyusui dirimu? Ha? Siapa yang nyusui kamu? Siapa yang ngasih makan dari kecil? Baru kerja dikasih gaji sebulan sekali gitu aja sudah orang tuanya ditinggalkan. Padahal orang tuanya nyuruh keluar. Keluar petunjuk orang tuamu. Apalagi petunjuk orang tua dan kebenaran yang harus Anda ikuti. Orang tua itu kalau nyuruh dalam urusan yang mubah, boleh-boleh saja menjadi wajib kok. Apalagi jika orang tuamu menyuruh kewajiban. menyuruh yang wajib, maka wajib di atas wajib. Kalau orang tua pun nyuruh, nak kau duduk di sana nak sebentar nak. Oh ya bu, langsung. Asalkan tidak membahayakan dirimu. Apalagi di saat orang tua menyuruh kalian menghindar. Awas nak, ketabrak mobil. Oh enggak apa-apa, dua pelanggaran kau. Kepada orang tua melanggar, enggak melanggar Allah, bunuh diri nanti. Enggak patuh kepada orang. Sama, di saat tinggalkan tempat tersebut nak, karena di situ ada ajaran sesat. Itu kan perintah dari Allah dan perintah dari orang tua. Lah kau enggak mau, mau kemana? Inilah jawaban untuk saudara kita yang ada di Bogor. Semoga Anda patuh kepada Allah dan tetap santun kepada orang tua, mengikuti kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin bertanya, dengan adanya acara nadaran dan pesta laut yang warganya sangat antusias dan percaya banget dengan acara tersebut. Apakah itu yang dinamakan akidah yang melenceng, Buya? Dan bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Baik, acara pesta laut ada tiga. Yang pertama adalah halal dan boleh, yaitu apa? Syukuran musim panen, ya, masa ikan yang enak, undang tetangga suruh makan sambil baca zikir, pengajian, itu yang benar, selamatan itu. Yang kedua adalah sebuah kesalahan dan dosa, yaitu apa? Makanan dibuang di laut, haram itu. Makanan dibuang di laut, kepala sapi taruh di laut. Apalagi? Makanan taruh di laut ini, itu adalah haram. Yang ketiga adalah bab syirik, karena meyakini ada kekuatan selain Allah yang harus kita minta pertolongan kepadanya. Nah ini tanya, tinggal pilih yang mana ini. Taruh di sana biar selamat nanti pecahan laut, karena kita ingin dewa laut atau macam-macam lah keyakinan biar kita selamat. Nah ini syirik, karena meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Tapi kalau hanya nyeburkan makanan saja, enggak ada keyakinan macam-macam, maka itu haram. Karena apa? Mubadzirkan makanan. Yang pertama dan yang boleh, syukuran karena banyak rezeki atau selamatan pada mau keluar, kita mau pada pergi penilaiannya, selamatan as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah akan menolak bala bencana, itu boleh yang pertama. Sebab nanya kan acaranya pesta laut, itu saja. Tinggal dilihat. Kalau dia mau kita meyakini sesuatu ada kekuatan selain kekuatan Allah, adalah syirik, nanti keluar dari iman. Di samping dia maksiat membuang makanan. Kepala sapi, Masya Allah, otak sapi enak banget digoreng itu nanti. Dibuang di laut. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, cara membangun keyakinan untuk meningkatkan keyakinan itu gimana, Bu? Yakin itu ada, jadi makanya iman itu bertambah dan berkurang. Orang bisa saja beriman di saat yakin, di saat dengar berita, ya kan? Coba kalau Anda mendengar cerita bahwasanya satu orang yang bercerita, besok ada guru Buya datang di pesantren, satu orang yang ngomong. Karena yang ngomong adalah orang yang baik dan benar, orang yang bisa dipercaya, Anda percaya, baik. Setelah itu datang lagi orang satu bis, teman-teman Anda ngomong, iya besok ada tamu, gurunya Buya datang. Beda enggak satu orang dengan satu bis? Satu bis, beda, semakin yakin, betul. Nah, dari sini saja belum saya lanjutkan. Bagaimana bangun keyakinan? Ini kayak Imam Ghazali bangun keyakinan, tidak cukup satu ilmu. Kasih satu lagi. Biar semakin yakin. Jadi yang menjadikan kita yakin adalah keyakinan, yang menjadikan kita yakin adalah ilmu. Ilmu. percaya enggak? Kalau Amerika itu ada, jujur yang bertanya, percaya? Pernah lihat? Enggak. Dari mana? Berita, berita, berita. Kok bisa yakin? Oh, semua orang ngomong di televisi setiap hari dengar. Kemudian ada orang ngomong, ada negara lagi baru dan dia gede segede Amerika. Namanya Pak Dodude. Bingung ya? Ya, beritanya belum tersebar. Susah percaya, ya kan? Karena yang ngomong satu orang, biarpun benar, negara Dodude itu apa sih? Kemarin ada negara di ruang angkasa yang orang stres, yang khayal mau ninggalkan tetangganya. Nah ini sebetulnya membangun keyakinan. Makanya belajar ilmu ini membangun keyakinan. Belajar. Makanya Imam Ghazali bicara tawakal. Jadi dengan informasi yang benar menjadi kita semakin yakin. Surga dan neraka. Berita cerita surga neraka. Terus kita membaca tentang surga neraka semakin yakin. Maka yang bisa menjadikan yakin kita semakin kuat adalah ilmu yang dipelajari dengan otaknya, didengar oleh telinganya, dilihat oleh matanya, semakin yakin. Dan yakin itu berbeda-beda, semakin yakin, kemudian kita lanjutkan. Setelah orang satu bis ngasih tahu bahasanya guru Buya bakal datang, Anda percaya, semakin kuat keyakinan Anda. Besok Anda berangkat, tahu-tahunya besok berangkat, betul di depan gerbang utama, jalan raya baru masuk, sudah ramai, semakin yakin atau tidak. Bahkan kenapa hadir guru Buya mau datang, semakin yakin, lihat. Anda berjalan, tak tahunya dengar suara guru Habib Abdullah ceramah. Wah, benar nih. Pertina, semakin ya beda keyakinan di sana dengan di sini. Di sini sudah yakin tadi. Tak tahunya lihat langsung beliau lagi ngomong, semakin yakin lagi. Maka itulah iman yazidu wa yanqus, iman bertambah adalah dengan apa? Dengan ilmu yang kita dapatkannya. Ilmu dengan telinga, dengan mata melihat kerumunan orang semakin yakin. Tadi kan dengar cerita saja. Tapi di saat Anda melihat, semakin yakin. Maka itu termasuk ilmu. Ilmu yang Anda lihat, Anda dengar, itu menambah keyakinan Anda. Wallahu a'lam bissawab. Baik, dari jamaah ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, orang yang ditempatkan oleh Allah di makom sebab. Seperti contoh, seorang istri dikarenakan penghasilan suaminya hanya sampai sebatas untuk makan saja, tidak sampai pada sandang dan kebutuhan biaya pendidikan anak, sehingga si istri tampil dengan seizin suami membantu membuka usaha kecil-kecilan, ya dagang ya hasil olahan sendiri. Karena dilihat dari kenyataan yang banyak mempunyai waktu santai adalah suami, maka si istri meminta izin untuk tidak mencucikan baju suaminya. Jadi suaminya mencuci baju sendiri, jadi masing-masing Bu ya. Yang dipertanyakan, apakah dengan mengambil langkah demikian si istri ini melakukan dosa Bu ya? Matur suwun. Baik, seorang wanita boleh bekerja yang alasannya membantu. Hah? Seorang istri boleh bekerja membantu suami dengan catatan yang pertama adalah diizinkan oleh sang suami. Yang kedua adalah dalam pekerjaannya tidak melanggar Allah. Yang ketiga adalah pekerjaannya tidak menjadikan kewajiban kepada suami terbengkalai. Nah ini, jangan sampai ini pekerjaannya dengan suami terbengkalai. Kemudian yang keempat adalah di saat berhasil, hati-hati, ini yang paling berat. Tidak boleh menjadi sebab kesombongan. Hati-hati. Tidak boleh menjadi sebab kesombongan. Yang pertama adalah izin. Izin yang benar, bukan izinnya yang takut. Sebab suami kadang ngizini karena takut. Kalau tidak ngizini, gaji saya emang sedikit, tidak ngizini gimana? Boleh tidak bang? Boleh tidak? Gajimu sedikit kok tidak boleh? Wah ini minta izinnya tidak benar ini. Iya, akhirnya gitu. Bukan begitu. Jadi yang benar izinnya. Jadi mari harus izin yang benar sampai suaminya mengizinkan yang benar. Satu, kedua adalah kerjaannya tidak melanggar Allah. Yang ketiga adalah kewajibanmu kepada suami tidak terlantarkan. Kemudian yang keempat adalah tidak menjadi sebab sombong. Hati-hati, banyak wanita di saat diberi kekuatan adalah mudah menjadi sombong sehingga menjadi sebab kehancuran. Kalau Anda amati banyak, kenapa banyak wanita yang menjadi janda rata-rata adalah di saat mereka sedikit punya kekuatan. Karena dikit-dikit cerai saja, saya bisa kok. Wah, mententang petenteng gitu. Aku bisa kok. Mohon maaf. Kita melatih ketawaduan, nanti bisa abadi ini. Biasanya kalau seorang istri punya masalah dengan suami, gimana cara menyelesaikannya? Tapi karena dia punya duit sedikit, punya pangkat, hah, cerai saja. Memangnya apa saya? Wah, ini problem. Menjadi sombong, petentang-petenteng nanti. Enggak seperti itu. Maka jadilah istri yang tawadu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bantu suamimu dengan ketulusan. Baik, ada pun masalah mencuci baju. Mencuci baju seorang suami, tidak usah kaget para bapak-bapak. Semestinya, aslinya, Anda tidak wajib mencuci baju suamimu. Suami yang mencuci baju Anda. Bukan bingung ini. Menanak nasi pun tidak wajib bagi suami. Baik. Karena apa? Itu bukan kewajiban seorang istri. Cuman, nah, kalau begitu saya pulang, tidak mau cuci baju dong. Baik. Kalau begitu diterapkan nafkah istri berapa? Dikasih dua genggam berasnya nanti, ya kan? Kalau jadi sebetulnya suamimu memberikan nafkah lebih, imbalannya adalah engkau juga memberikan pelayanan yang lebih. Kalau pakai hitung-hitungan, wah, kacau. Akhirnya suami istri berkata, "Bang, mohon maaf, kata Buya, saya tidak wajib mencuci baju Abang." Oh, baik. Apalagi, Neng? Kata Buya, "Saya tidak wajib menanak nasi." Oh iya, apa boleh, Neng? Baik. Stop semuanya. Bajimu hanya untuk mencukup nutup aurat, makananmu tak kasih dua genggam sehari, kan? Oh, main kok hidup kok tuntut-tuntutan begitu. Ada tuh masalah mencuci baju, ya siapa yang sempat sajalah. Kalau misalnya seorang istri kerja, kemudian lembur dan sebagainya, dan itu asal izin sang suami, suami harus memaafkan, wong kerjanya terhormat, di pamannya, di keponakannya, terhormat, setiap saat lihat. Cuman, "Bang, mohon maaf Bang, saya tidak bisa cuci baju." "Tenang saja sayangku, akan aku cuci baju semuanya." Kan enak begitu. Hidup kok main tuntut-tuntutan, itu model apa itu? Ya, sama, cuma istri kadang-kadang gara-gara sudah kerja sedikit sudah begitu macam-macam. Sudah sedikit tidak mau ini itu. Wahai istri yang solehah, ketahui bahwa pengabdian kepada seorang suami ini ada makna membangun cinta yang indah. Kalau suami istri sok-sokan tidak mau ini tidak mau itu, baik. Jadi urusan-urusan seperti itu memang tidak wajib, tapi wajib bagi seorang istri untuk mengabdi kepada suaminya dan patuh atas perintah sang suami. Di sisi lain, suami tidak boleh memerintahkan istri dengan pekerjaan yang memberatkannya. Sakit paru-paru, demam, suruh nyuci, haram. Malam lagi nyucinya, kan tidak boleh kena air malam, paru-paru. Demam lagi, cuci, besok mau saya pakai bajunya, haram. Nah, dia sakit, istri yang sakit. Hidup itu bukan tuntut-menuntut. Jangan sampai setelah pulang dari sini enggak mau nyuci baju suami, salah dengar Anda. Menyakin. Wah, ini enggak begitu hidup itu, baik. Jadi ada, memang ada batasan-batasan nafkah seperti apa, kewajiban seperti apa, tapi hidup ini bukan hanya di dalam melaksanakan kewajiban. Tapi itu adalah ada makna kasih sayang dan makna cinta. Coba ibu yang dicuci bajunya siapa sih? Suami itu apamu sih? Pusing banget ngurusi suami. Suami kan kekasihmu yang kau cintai, kok pusing? Hei suami, sesaat-saat bantu dong, apalagi istrinya lagi hamil, suka demam. Cuci, repot pakai tangan, pakai kaki. Saya pernah nyuci juga pakai kaki dulu. Sebentar pingsan, kayak nyuci, injek-injek, rumahnya bersih juga. Kalau pakai tangan, bajunya perempuan gede-gede, panjang, ini bagunya. Jadi injek saja sambil olahraga ya, nanti dibilas bersih juga kok, beres, gak ada masalah. Jangan main tuntut-menuntut. Hidup itu tidak indah dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Coba lagi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, ada tetangga blok meninggal, Buya. Waktu mau disolatkan di musola, enggak boleh. Di masjid, enggak boleh. Akhirnya mayat itu disolatkan di rumah. Katanya orang itu enggak pernah sholat. Jadi enggak boleh disolatkan di musola, masjid. Jadi mohon penjelasannya Buya, benarannya apakah orang yang enggak sholat enggak boleh disolatkan di masjid dan musola? Orang yang tidak sholat selagi dia masih meyakini sholat itu wajib, maka dia adalah tetap sebagai seorang muslim yang beriman. Dia bermaksiat. Kalau mati wajib bagi kita empat hal, atas kita empat hal, fardu kifayah. Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburnya. Jadi yang penting dia tidak pernah mengingkari kewajiban sholat, maka dia masih orang muslim. Kalau dia mengatakan, ngapain enggak sholat bu? Enggak, sholat enggak wajib, enggak mau. Kafir murtad, bangkainya pun boleh dikasihkan anjing. Kalau orang murtad. Tapi kalau orang meninggalkan sholat tapi masih meyakini sholat itu wajib, maka kita pun wajib mensolati, bukan sekedar boleh atau tidak, wajib kita nyolati dia. Dan di masjid enggak apa-apa, apalagi dosanya banyak biar diampuni oleh Allah, kasihan dia karena mukmin. Jadi kita tidak boleh, wah karena dia enggak sholat saya enggak mau menyolati dia. Waduh, terus bagaimana? Karena saya ustaz, wah gara-gara ustaz enggak sholat semuanya, dosa semuanya. Tetap di sholati dan wajib selagi dia masih seorang muslim. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Cukup ya insyaallah. Jangan lupa besok majelis Ahad pagi, majelis Riyadhus Shalihin. Majelis Riyadhus Shalihin di pondok. Dan jangan lupa yang ingin berpartisipasi dalam perayaan Maulid Nabi, Maulid Nabi tanggal 7 Rabiul Awal, hendaknya mempersiapkan dengan apapun yang Anda mampu untuk berpartisipasi. Hanya spesial yang ingin berpartisipasi dengan harta dan uang, mohon diserahkan langsung ke tempat. Tidak boleh, jangan Anda berikan kepada orang yang datang ke rumah Anda. Kita tidak pernah mengutus siapapun keliling mencari dana bantuan untuk Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pembangunan atau untuk korban. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthil alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampuni kami, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami di dunia dan ampuni kami di akhirat. Berikan kepada kami segala kebaikan. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Jadikan kami semua ada ahli tawakal ya Allah. Di saat kau beri kami karunia, jadikan kami tetap tawakal. Tidak menggantungkan hidup kami dengan dunia, akan tapi tetap menggantungkan hidup kami kepadamu ya Allah. Jangan sampai iman kami keropos gara-gara dunia, gara-gara kebiasaan kami dengan dunia. Jadikan di saat kami berurusan dengan dunia, tetap keyakinan kami, kekuatan adalah darimu ya Allah. Kekuatan adalah darimu, kesehatan darimu, ajal adalah darimu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, ampuni sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami. Berikan kepada mereka segala kebaikan. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni kami semua yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.